berdiri semampunya. Wali ajizin syakko alaihi qiyamun bi an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidah bi haitsu la tuhtamalu adatan. Ini wali ajizin ini khobar ya, khobar muqaddam yang mubtada'nya kata sholatun qaidan. Jadi jarak antara khobar dan mubtada' ini dipisah dengan kalimat yang cukup panjang. Jadi bagi orang yang berat untuk berdiri, dia diperbolehkan sholat dengan duduk ya. Wali ajizin syakko alaihi qiyamun sholatun qaidan. Jadi saya terjemahkan dulu di kata yang hanya tercetak tebal ya. Wali ajizin syakko alaihi qiyamun sholatun qaidan. Bagi orang yang berat untuk berdiri, syakko artinya berat ya, orang yang berat untuk berdiri, dia boleh melakukan sholat dengan duduk, sholatun qaidan. Penggambaran berat adalah bi an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidah. Sekiranya ia merasakan keberatan yang sangat ya. Masyaqqah artinya berat, syadidah artinya sangat. Jadi kalau dia dipaksakan untuk berdiri, dia merasakan keberatan yang sangat. Bihaitsu la tuhtamalu adatan, sekiranya keberatan itu tidak bisa ditahan ya. La tuhtamalu artinya tidak bisa ditahan. Adatan ya. Adatan dalam arti secara normalnya manusia, normalnya manusia, keberatan itu tidak bisa ditahan. Bagi orang yang demikian boleh sholat dengan duduk. Wadobatuhal imamu biantakuna bihaithu yadhabu ma'aha husu'uhu. Keberatan ini diberi batasan oleh al-imam. Al-imam ini yang dimaksud adalah imamul haramain ya. Jadi sudah pernah saya jelaskan bahwa bila terdapat tokoh di kitab fikih yang tokoh itu diistilahkan dengan imam, maka yang dikehendaki adalah imamul haramain, guru dari Imam Ghazali. Tetapi kalau kata imam ini ditemukan di kitab nahwu, di buku nahwu, maka yang dikehendaki adalah imamu sibaweh ya, imam sibaweh. Jadi beda disiplin ilmu bisa memiliki perbedaan arti. Imam Haramain memberi batasan, memberi ukuran berat yang memperbolehkan seseorang sholat dengan duduk adalah biantakuna bihaitsu yadhabu ma'aha husuhu, sekiranya keberatan itu bisa menghilangkan kehusuan ya. Yadhabu artinya menghilangkan. Kalau dia dipaksakan untuk sholat dengan berdiri, maka dia kehusuannya akan hilang, ketenangan di dalam sholat akan hilang. Nah itu adalah batasan keberatan yang memperbolehkan sholat tidak dengan berdiri. Kemudian yang dikehendaki dengan kata ajizin, yang dikehendaki dengan kata ajizin ini adalah tidak mampu berdiri, tidak hanya tidak memungkinkan saja ya. Jadi ajizin ini bukan berarti seseorang tidak mungkin berdiri. Dia masih mungkin, tetapi hal itu berat dilakukan ya. Jadi ajizin ini tidak artinya tidak hingga seseorang tidak mampu berdiri sama sekali ya. Dalam arti walaupun bisa berdiri, tetapi sekiranya dia merasakan keberatan, itu dia sudah diperbolehkan melakukan sholat dengan duduk ya. Jadi artinya tidak hanya tidak mungkin berdiri saja, tetapi mencakup tidak mampu. Kemudian selain ketidakmampuan berdiri disebabkan usia dan lain-lain, ini memasukkan juga kekhawatiran mati, khauful halak. Jadi andai kata dia berdiri, andai kata dia sholat berdiri, nyawanya terancam. Itu penggambarannya entah di medan peperangan atau bagaimana ya. Artinya kalau ada kekhawatiran hilangnya nyawa saat sholat berdiri itu juga memperbolehkan sholat dengan duduk. Atau kekhawatiran tenggelam, jadi misalkan di dalam, di atas perahu atau bagaimana ya. Atau mencakup juga bertambahnya penyakit, ziyadatu marad. Kalau sholatnya berdiri, dia penyakitnya bertambah, kalau duduk tidak, itu juga memperbolehkan sholat dengan duduk. Kemudian keberatan yang sangat ya, seperti masyaqqah syadidah ini, keberatan yang sangat, ini juga termasuk hal-hal yang memperbolehkan sholat dengan duduk. Dan juga pusing, dawaronur ra'si, pusingnya kepala bagi pengendara kapal. Di dalam kitab fikih termasuk hal yang memperbolehkan sholat dengan duduk adalah kepala pusing bagi pengendara kapal ya, bagi pengendara kapal. Dan seseorang yang sholat dengan duduk itu tidak harus diulangi, tidak harus diulangi, dalam arti andai kata suatu saat dia mampu berdiri, maka tidak harus mengulangi sholat yang dilakukan dengan duduk, diulangi agar sempurna ya, itu tidak harus. Artinya sholat dengan duduk ini sudah menggugurkan kewajiban sholatnya. Walaupun secara zahirnya hal itu dilakukan dengan tidak sempurna, akan tetapi ketidaksempurnaan itu dikarenakan ada udzur, sehingga tidak harus mengulangi sholat kedua kali. Sholatun qa'idan, sholatun qa'idan karokibi safinatin khofa nahwa dawaroni roksin in koma. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Contoh, ini bukan contoh sebenarnya, hal yang sama, hal yang sama dengan orang yang tidak mampu berdiri adalah pengendara kapal, rokibi safinatin, orang yang mengendarai kapal, kapal atau perahu ya. Khofa nahwa dawaroni roksin, dia khawatir akan mengalami pusing, dawaroni roksin artinya berputar-putar ya, kepalanya berputar-putar, in koma, bila dia sholat dengan berdiri. Wasalisin la yastamsiku hadatsahu illa bil qu'ud. Atau contoh yang lain adalah salis, orang yang memiliki penyakit beser, orang yang hadasnya selalu keluar ya, bisa berupa kencing atau kentut dan lain-lain, yang hadas itu tidak bisa berhenti kecuali dengan duduk. Jadi kalau dia sholat berdiri hadasnya keluar, tapi kalau sholat dengan duduk hadasnya berhenti. Ini juga memperbolehkan sholat dengan duduk ya. Dan kebolehan duduk bagi pengendara kapal ini, walaupun dia mungkin berpindah ke tanah ya, berpindah ke bumi, artinya dia berada di atas kapal, tapi dia ada kemungkinan berpindah ke bumi, berpindah ke daratan, itu dia tetap diperbolehkan melakukan sholat dengan duduk ya. Kalau memang andai kata dia berpindah di darat, itu dia ada potensi mengurangi kemaslahatan musafir, mengurangi atau menghilangkan kemaslahatan atau kebaikan untuk musafir. Walhasil orang yang berada di atas kapal ini, kalau ada kekhawatiran baginya dawaran uroksin, kekhawatiran kepala yang berputar-putar, ini dia diperbolehkan sholat dengan duduk ya, walaupun dia mampu untuk berpindah di daratan. Bagi yang sulit berpindah sholat di atas bumi ya, jadi kebolehan duduk walaupun mungkin berpindah ke bumi ini bagi memang yang sulit untuk melakukannya. Artinya dia mungkin berpindah ke daratan tapi hal itu sulit dilakukan, atau mudah dilakukan akan tetapi bisa menghilangkan kemaslahatan bepergian, itu juga memperbolehkan sholat dengan duduk. Kemudian contoh yang sama dengan salis, contoh yang sama dengan salis adalah orang yang memiliki penyakit mata, matanya selalu mengeluarkan air, matanya selalu mengeluarkan air, dan dokter mengatakan, ahli medis mengatakan, jika kamu sholat dengan berdiri, maka penyakitmu lebih cepat sembuh. Jadi ada anjuran dari dokter, ada pemberitahuan dari dokter, kalau sholatnya dengan duduk, itu penyakit matanya lebih cepat sembuh. Maka ia diperbolehkan tidak berdiri saat sholat, ya, menurut wajah ashoh. Jadi permasalahan ini, orang yang memiliki penyakit mata tadi, ini para ulama tidak sepakat, ya, tidak sepakat, dan menurut pendapat yang ashoh atau wajah yang ashoh memperbolehkan dia sholat dengan duduk, ya, dan setelah matanya kembali normal tidak diharuskan mengulanginya lagi. Wayan hani alko idu birruku'i bihaitu tuhadi jabhatuhu makudda marukbataihi. Bagi orang yang tidak mampu berdiri dan dia melakukan sholat dengan duduk, diharuskan membungkukkan badan, ya, diharuskan membungkukkan badan. Yanhani, ayanhani artinya membungkukkan badan, ya. Wayan hanil kong itu, ya, orang yang sholat dengan duduk diharuskan membungkukkan badan birruku'i, untuk melakukan ruku. Jadi di saat ruku diharuskan membungkukkan badan. Batas membungkukkan badan adalah bihaitsu tuhadhi jabhatuhu makudda marukbataihi. Sekiranya dahi atau kening sejajar dengan tempat di depan lututnya. Jadi dahi sejajar dengan tempat yang ada di depan lututnya. Itu orang yang sholat dengan duduk, ya. Dan ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk sholat fardu saja, tetapi berlaku pula bagi orang yang sholat sunnah dengan duduk. Dan penjelasan di dalam Fathul Mu'in ini adalah batas minimal, ya, batas minimal sujud bagi orang yang sholat dengan duduk. Dan batas yang lebih sempurna adalah dahi sejajar dengan tempat sujudnya, lebih ke depan lagi berarti, ya. Jadi batas minimalnya adalah dahi sejajar dengan tempat di depan lutut. Tetapi yang lebih sempurna dari itu adalah sejajar atau searah dengan tempat sujud.